kekasaran dan keagunganmu takkan ada yang melebihi, hanya Allah yang satu. Sembah sujud kepadamu ya Rabbi, untuk selalu memohon dan mengabdi sampai akhir nanti, sampai akhir nanti menutup mata. Sujud syukurku padamu ya Rabbi, atas karunia yang telah kau beri. Betapa semuaku sadari kebesaran dan keagunganmu, takkan ada yang melebihi, hanya Allah yang satu.